Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan bait yang ke 829 dari Alfiyah Ibnu Malik, dan kita membaca syarah bait tersebut, yaitu membaca kitab syarah Ibnu Aqil rahimahumullahu jami'an. Nah, silakan dibaca. Qala al-musannif rahimahullah: والسين والتاء من كمستدع أزل إذ ببنى الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقى والهمز والياء مثله إن سبقا. نعم barakallahu fikum. نعم baca syarahnya, kita langsung mengartikan bait ini dengan melihat penjelasan pada syarahnya. نعم ya baca. قال الشارح: إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعالل وفعاليل حذفت الزيادة، فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان: إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر، والثانيه ان لا يكون كذلك. نعم حسب بارك الله فيكم. نعم قال الشارح رحمه تعالى: اذا اشتمل الاسم على زياده لو ابقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهايه ما ترتقي اليه الجموع وهو فعالل وفعاليل حذفت الزياده. Nam, artinya apabila isim mengandung huruf tambahan, yaitu memiliki huruf tambahan baik 1, 2, atau 3, lau ubqiyat, andaikan huruf tambahan tersebut tetap ada, maksudnya tidak dihapus, andaikan huruf tambahan tersebut dibiarkan tetap ada, lahtalla bina'ul jam'i, maka akan menjadi cacat bentuk jamaknya, maka bentuk jamaknya akan menjadi cacat. Naam. Alladhi huwa nihayatu ma tartaqi ilaihil jumu', yaitu jamak yang menjadi nihaya, akhir dari ma tartaqi ilaihil jumu', akhir dari bentuk jamak. Tartaqi artinya tartaq itu naik terus, ilaihil jumu', yaitu jamaknya jamak. Naam barakallahu fikum. Seperti kalbun kalau dijamak menjadi kilabun, lalu jamak ini bisa dijamak lagi menjadi akalibu. Naam, ikut wazan mafail atau afail. Naam, sama intinya wazan sigha mutahal jumu' itu sigha yang huruf ketiganya berupa alif, setelah alif ada dua huruf. Nah, atau bisa tiga huruf ditambahi dengan ya sebelum akhirnya. Nah, wa huwa fa'alilu wa fa'alilu, yaitu sigha mutahal jumu' itu wazannya fa'alil dan fa'alilu. Nah, fa'alil dan fa'alilu termasuk juga yang syibhu fa'alil. Nah, telah dijelaskan pada pertemuan kemarin syibhu fa'alil seperti afa'il, mafa'il, fayail dan yang semisalnya. Nah, ya kita lanjutkan. Hudifatis ziyadatu, maka huruf ziyadah itu, huruf tambahan itu dihapus, dibuang. 6. Ulang, apabila isim mengandung huruf tambahan yang huruf tambahan ini kalau dibiarkan tetap ada ketika dibikin jamak, maka niscaya bentuk jamaknya menjadi cacat, menjadi rusak. Yaitu jamak yang disebut dengan jamak sighah muntahal jumu', wa huwa alladhi huwa nihayatu ma tartaqi ilaihil jumu', yaitu jamak yang paling akhir. Wa huwa fa'alilu, wa fa'alilu, yaitu jamak yang mengikuti timbangan fa'alil dan fa'alil. Hudifati ziyadah, maka huruf tambahan itu dihapus, dibuang. Fa'in amkana jama'uhu ala ihda sigotain, jika bisa dijamak, jika isim tersebut bisa dijamak pada salah satu dari bentuk jamak sighah muntahal jumu', yaitu fa'alil atau fa'alil, salah satu dari itu. Fi hadhi ba'duz zawaid, bisa dijamak dengan menghilangkan, dengan menghapus salah satu, dengan menghapus sebagian huruf tambah, huruf tambahan. Wa ibqa'i ba'd, dan dengan membiarkan, dengan menetapkan huruf yang lainnya. Falahu halatan, maka hal ini memiliki dua keadaan. Nah, maka memiliki dua keadaan. Ya, baca. Ihdahuma ayyakuna lil ba'dhi maziyatun 'alal akhari, wasaniyatu an la yakuna kadhalika, wal ula hiya al muradatu huna, wasaniyatu sata'ti fil bait alladhi fi akhir al bab. Naam, hasab. Ihdahuma, salah satu dari dua keadaan tersebut, yang pertama, an yakuna li ba'dhi maziyatun 'alal akhar. Naam. Yaitu sebagian huruf tersebut memiliki maziyah, memiliki keutamaan daripada huruf yang lainnya. Sebagian huruf yang ada memiliki keutamaan daripada huruf yang lainnya. Misalkan ada tambahan di situ, sin dan ta, atau mim, sin dan ta. Nah, kemudian dalam membuat jamak tersebut harus menghapus dua huruf yang ada. Di situ ada tambahan tiga huruf, mim, sin dan ta, seperti mustakhrijun atau mustakhrajun. Nah, mana yang dihapus? Nah, ini pembahasannya. An yakuna li ba'dil maziyatun 'alal akhar, sebagian huruf yang ada memiliki keutamaan daripada huruf yang lainnya. Wa tsaniya alla yakuna kadzalik, yang kedua tidak memiliki keutamaan. Huruf tersebut tidak memiliki keutamaan. Nah, wal ula hiyal muradatu huna, yang pertama ini yang dimaksud dalam pembahasan kita. 6. Yaitu huruf yang memiliki keutamaan itu yang ditetapkan ada, jangan dibuang. Wa tsaniyatu sata'ti fil baitil ladzi fi akhiril bab. Dan keadaan yang kedua, yaitu yang tidak memiliki keutamaan terhadap yang lainnya, ada huruf tambahan tapi tidak memiliki keutamaan. Yang kedua ini akan datang penjelasannya pada akhir bab, yaitu bab ini ya, kita sekarang di akhir. Barakallahu fikum, pada bait nomor 832 nanti. 6. Setelah bait ini ada bait 831, lalu setelah itu bait 832. 6. Ya, baca. Wa misalul awwali mustada'in fataqulu fi jam'ihi misalul ula wa misalul ula mustada'in fataqulu fi jam'ihi mada'in fatahdhifu as-sina wat-ta'a wa tubqi al-mima li'annaha musaddaratun wa mujarradatun lit-talalati 'ala ma'nan fataqulu fi alandad wa yalandadin aladda wa yaladda fatahdhifu an-nuna wa tubqi al-hamzata min alandad walya'a min yalandad litasaddurihima waliannahuma fi mawdi'in yaqa'ani fihi dallaini ala ma'nan nahwu aqumu wa yaqumu bi khilafin nun fa innaha fi mawdi'in la tadullu fihi ala ma'nan aslan wal alandad wal yalandad al khasimu yuqalu rajulun alandadun wa yalandadun ay khasimun mithlul aladdi. Naam, barakallahu fikum. Wal ula hiya naam sudah. Wa mithalul ula mustad'in. Contoh yang pertama adalah mustad'in, yaitu apa? Kalimat, kata yang memiliki huruf yang memiliki keutamaan, yaitu kata yang di situ ada huruf tambahan, yang huruf tambahan tersebut ada huruf yang memiliki keutamaan. Contohnya apa? Kalimat, kalimah, kata mustad'in. Mustad'in, nam, atau al-mustad'i. Asalnya berakhiran dengan akhirnya asal isim tersebut berakhiran ya, al-mustad'i. Fataqulu fi jam'ihi mada'in. Mada'in, nam. Apa wazannya mada'in? Wazannya mafa'il. Mafa'il. Nam. Kalau dikasih alif lam, kita ucap al-mada'i. Al-mada'i isim mangkus. Nam. Fatahdhifu sinu wa ta'a. Fatahdhifu sina wa ta'a. Sin dan ta' dihapus. Watubqil mima. Dan mim dibiarkan. Dan mim dibiarkan. Sin dan ta' dihapus. Dan mim dibiarkan. Maksudnya mim tidak dihapus. Kenapa? Li'annaha musaddaratun. Karena mim tersebut huruf yang berada di awal. Nam musaddaratun di awal wa mujarradatun li dilalati alal makna, dan juga huruf yang dia itu terlepas yang memiliki arti yang menunjukkan arti yang menunjukkan atas arti. Nam arti apa di situ? Memiliki arti isim fa'il atau isim maf'ul. Nam pada mustad'in berarti artinya isim fa'il, kalau mustad'an artinya isim maf'ul kalau mustad'an. Naam. Barakallahu fikum. Fataqulu fi jam'i mada'in bi fatahdhifu sin wa ta fatubqil mim li annaha mutasaddaratun wa mujarradatun li dilalati 'ala ma'nan. Fataqulu fi alandad. Dan engkau juga berkata pada alandad, alandadin. Wayalandadin alada wayalada fatahdifun nun watubkil hamzata min alandada walya'a min yalandad litasadurihima waliannahuma fi modi yaqo'ani fihi dalan dalaini ala makna. Nah, barakallahu fikum. Dan juga engkau berkata pada contoh alandad, nam, dan juga yalandad menjadi alada, yaitu aladun. Nah, menjadi apa? Aladun. Asalnya aladidun. Kemudian terjadi idgham mafail, jadi mafail aladidun menjadi alada. Nam dibaca alada, asalnya aladun. Kenapa dibaca alada? Karena ada fi alada. Dia mamnu' minas sarfi. Yakut wazan mafail mamnu' minas sarfi. Majrur ala mutajarihi fathah niyabatan anil kasri. Nam aladun fi alada. Di situ ada fi watakulu fi. Iya kan? Kalau alandadin dia munsharif, maka dibaca fi alandadin wa yalandadin, itu munsharif. Ketika masuk ke alada mamnu' minasharfi karena ikut timbangan, ikut wazan mafail, mafailu. Asalnya aladidu. Lalu terjadi idgham. Naam. Alada wa yalada. Fatahdhifun nun. Maka engkau menghapus nun. Watubqil hamzata min alandad, dan engkau membiarkan hamzah pada alandad. Wal ya min yalandad, dan engkau membiarkan ya pada yalandad. Nah, kenapa ya dan hamzah dibiarkan. Qala litasaddurihima, karena kedua huruf tersebut berada di awal. Wali annahuma fi mawdhi'i yaqa'ani fihi dalaini ala makna, dan karena keduanya berada di tempat yang memiliki arti, menunjukkan arti makna, yang menunjukkan atas arti. Nahu akumu wa yakumu, seperti pada fi'il mudhari' akumu dan yakumu. Fi'il mudhari' akumu di sini huruf, ada huruf mudhara'a yang dia itu huruf tambahan berupa hamzah. Yakumu juga ada huruf mudhara'a berupa ya. Kedua huruf ini huruf tambahan yang memiliki arti. Akumu menunjukkan arti fa'ilnya musatir wujuban ana. Yakumu memiliki arti fa'ilnya musatir jawazan huwa. Naam. Barakallahu fikum. Bi khilafin nun, berbeda dengan nun. Nun yaitu pada alanda. Alandat atau yalandat ya. Berbeda dengan nun, fa innaha fi mawdhi la tadullu fihi ala ma'nan aslan. Karena nun tersebut pada tempat yang tidak menunjukkan atas arti, secara asal tidak memiliki arti. Namun nun tersebut didatangkan untuk ilhaq. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Hamzah dan nun sama-sama huruf tambahan di situ. Barakallahu fikum. Wa alandad wa yalandad al-khosim. Nah, arti dari alandadu dan waliandadu adalah khosim, yaitu yang bermusuhan. Yuqalu rajulun alandadun, laki-laki yang suka bermusuhan. Wayalandadun, nam, sama artinya, yang suka bermusuhan. Ay khosimun, yaitu yang banyak bermusuhan. Khosimun dari sifat musabaha atau sikong balago, khosimun. Mithlu alad, seperti lafad alad. Nah, dalam Al-Quran disebutan aladul khisom, yang sangat suka berdebat atau sulit mengalah dalam berdebat. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Qala al-musannif wal ya'a lal wawa hdhifi an wal ya'a lal wawa hdhifin jama'tama ka haizabunin fa huwa hukmun hutima. Qala syarih أي إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك حذف ما لا يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر فتقول في حيزبون حزابين فتحذف الياء وتبقي الواو فتقلب ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغن حذفها عن حذف الياء لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع والحيزبون العجوز. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله قال شارح إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع wa hadful ukhra la yata'atta ma'ahul dalik hudifa ma yata'atta ma'ahu sigatul ubqiyal akharu. Apabila isim mengandung dua huruf tambahan yang penghapusan salah satu dari huruf tersebut menjadikan sampai kepada bentuk jamak, dan penghapusan yang lainnya tidak menjadikan sampai kepada bentuk jamak, maka dihapuslah huruf yang membuat tidak sampai kepada bentuk jamak. Wa ubqiyal akhar, dan dibiarkan huruf yang lainnya. Fataqulu fi haizabun, maka engkau berkata pada haizabun hazabin. Naam, haizabun hazabin, hazabinu. Hazabun menjadi hazabina atau hazabinu. Fatuhdhaful ya'u, maka ya-nya dihapus. Maka ya dihapus. Naam, yaitu ya setelah ha, huruf kedua. Hazabun huruf keduanya berupa ya. Naam. Wa tabqal wawu, dan wawu tetap ada. Fatuqlabu ya'an, lalu wawu tersebut berganti menjadi ya. Hazabin, hazabinu, asalnya hazabiu, hazabiu, hazabiu nu, lalu wawu berubah menjadi wa, berubah menjadi ya wawunya. Kenapa berubah menjadi ya? Karena huruf sebelumnya berharokat kasro dan wawunya sukun, maka berubah menjadi ya. Nah, fatafqal wawu fatuklabu ya'an. Wawu tetap ada dan wawu tersebut berubah menjadi ya. Lisukuniha wangkisari maqoblaha. Kenapa? Karena huruf sebelum wawu itu sukun. Karena dia sukun, afan. Karena wawu tersebut sukun dan huruf sebelumnya adalah kasro, yaitu ba'nya kasro. Wa uthiratil wawu bil baqa, dan wawu diutamakan untuk tetap ada, yaitu tidak dihapus. Li'annaha law hudifat lam yugni hadfuha. Dikarenakan kalau wawu tersebut dihapus, lam yugni hadfuha, maka tidak yugni hadfuha anil hadfil ya, maka dia tidak mencukupi, keberadaan ya itu tidak mencukupi untuk isim tersebut. Nah, wawu kalau dihapus maka dia tidak menjadi cukup karena adanya ya yang enggak dihapus. Nah, maksudnya apa? Andaikan wawu itu dihapus maka menjadi rusak bentuk jamaknya. Li'anna baqa'u al-ya mufawitun li siqatil muntahil jumu', karena tetapnya ya, ditetapkannya ya dan menghilangkan wawu itu mufawit, menghilangkan bentuk siqatil muntahil jumu'. 6. Wal haizabun al-ajuz, dan arti dari haizabun adalah ajuz, wanita tua. 6. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. Qala al-mu'allif وخيروا في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا. قال الشارح يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر كنت بالخيار فتقول في سرندا سراندا بحذف الألف وإبقاء النون وسراد بحذف النون وإبقاء الألف وكذلك علندا فتقول علاندا وعلاد ومثلهما حبنطا فتقول حبانطا وحباط لأنهما زائدتان زيدتا معا للإلحاق بسفرجل ولا مزية لإحداهما على الأخرى وهذا شأن كل زائدتين زيدتا للإلحاق والسرندا الشديد والأنثى سرندات والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قيل جمل علندا بالضم والحبنطا القصير البطين يقال رجل حبنطا بالتنوين وامرأة حبنطات. نعم بارك الله فيكم. قال صالح رحمه الله تعالى يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزيدة على الآخر كنت بالخيار, yaitu apabila salah satu dari huruf tambahan tidak memiliki keutamaan atas huruf yang lainnya, kunta bil khiyar, maka engkau memiliki pilihan, yaitu memiliki pilihan mana yang dihapus, huruf yang awal atau yang setelahnya, huruf yang pertama atau yang kedua. Nah, taqulu fi saronda, engkau berkata pada saronda. Nah, ada huruf, dua huruf tambahan yang dia itu berupa nun dan alif, saronda, itu huruf ketiga dan huruf keempat. Huruf ketiga dan huruf kelima ya, saronda. Maka engkau berkata pada fi saronda, saronida. Nah, saronida. Fi hadfil alifi wa ifqa'in nun, dengan membuang alif dan membiarkan nun dan menetapkan nun. Nah, wasarodin bihadfin nun, dan juga boleh engkau berkata sarodin dengan menghapus nun. Sarodin asalnya dari asarodi, ada ya-nya. Kalau ada alnya kita baca asarodi. Sarodin seperti kodin, simangkus. Bihadfin nun dengan mengembuang nun. Nah, berarti asal dia itu ikut mazan mafail atau fa'ail, fa'alil. Nah, fihati nun wa ibqa'il alif, dengan membuang nun dan menetapkan alif. Kadalika alanda, demikian juga pada alanda. Fataqulu alanid, alanida, engkau berkata alanida, yaitu alanidu atau alanid, alanid. Alanida menetapkan nun membuang alif. Alanid menetapkan alif membuang nun. Alanid asalnya al-alani, al-ala di, aladin, afan tadi saya baca aladin. Pertama alanid, alanida atau alanidu dan aladin. Aladin kalau dikasih alif, dikasih al, kita baca al-aladi, ada ya-nya. Nah, wazannya berarti fa'alil. Wa mithluhuma, dan yang semisal keduanya. Habanto, yang semisal keduanya adalah habanto. Fataqulu habanit, habanito, yaitu habanitu. Wa habatin. Naam. Asalnya ada ya juga di situ, al-habati. Naam. Li'annahuma ziyadatani, karena keduanya adalah huruf tambahan. Zidatama'an lil ilhaq, keduanya ditambahkan untuk ilhaq. Bisa safarjal, untuk diilhakan, disamakan dengan safarjal. Naam. Walamaziyata li ihdahuma 'alal ukhra, yang salah satu dari dua huruf tambahan tersebut tidak ada keutamaan terhadap huruf yang lainnya. Wa hada sya'nu kulli ziyadataini zidata lil ilhaq, dan ini keadaan urusan setiap dari dua huruf tambahan yang keduanya ditambahkan untuk ilhaq, yaitu ini keadaan dua huruf tambahan yang keduanya ditambahkan untuk ilhaq. Maksudnya apa? Salah satu dari keduanya biasanya tidak memiliki keutamaan terhadap yang lainnya, sehingga bisa dipilih mana yang dihapus. Nah, wasaronda asyadid, dan arti dari asaronda adalah syadid, yang kuat, yang keras. Wal untha saronda, sarondatun, mu'anasnya sarondatun. Wal alanda fil fathi al ghalid min kulli syai. Nah, dan alanda dengan memfatha adalah ghalid, yang tebal. Min kulli syai, segala perkara yang tebal atau yang besar. Warubbama qila, dan terkadang dikatakan jamalun alanda. Naam. Unta yang kuat. Bidzami wa habanto, dan juga habanto al-qasir al-batin, yaitu orang yang pendek dan perutnya besar, atau orang yang pendek dan banyak makan, atau orang yang pendek dan perutnya besar. Yukalu rajulun habanton bitanwin wa mra'atun habantatun, dikatakan rajulun habanton, rajulun habanton, atau di waqaf rajulun habanto. Naam. Dengan tanwin artinya apa? Laki-laki yang pendek dan besar perutnya. Wa mra'atun habanto, wanita yang pendek dan besar perutnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan jamak taksir. Naam. Pada pertemuan mendatang insyaallah kita memasuki pada tazkir. Naam. Judul baru yaitu at-tazkir. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.